setiap malam memikirkan sesuatu yang telah kupikir-pikir, terus berpikir menjadikan diriku tersingkir. Satu kata tak bisa kau rubah-rubah, tetap setia. Itulah cinta. Cinta.